Hati yang sengsara penuh dengan kegelisahan, tak serta-merta itu karena tak ada uang atau kehilangan orang yang dicintai. Amuk amarah yang tiada henti, semua musuh di kiri kanan diri, itu bisa menjadi kata kunci mengapa hidup penuh dengan sengsara. Maklum, tak ada damai yang dimiliki. Tak bisa berdamai dengan sesama, bahkan dengan diri pun penuh dengan kekacauan dan kecurigaan yang mengerikan. Karena itu, tanpa damai, hati pasti sengsara. Belajarlah mencari dan memiliki damai, supaya hati tak sengsara. Tapi damai tak bisa diminta. Damai hanya mungkin jika kita mewujudkannya. Semangati diri, lengkapi diri, supaya terus-menerus bergairah melakukan apa yang menjadi kehendak Sang Pencipta. Berpacu mendapat damai, menyimpannya di kehidupan adalah bijaksana. Itu seharusnya yang kita punya, sehingga kita kaya akan damai, hati jauh dari sengsara. Tak lagi mempersalahkan kiri dan kanan, tapi selalu belajar mengkoreksi diri dengan kesukaan. Ya, kalau ada damai. Tetapi tanpa damai, kesengsaraan akan datang silih berganti. Kemarahan hanya berganti objek saja. Sumpah serapa akan ditumpahkan. Tak punya damai, tak mungkin membaginya. Tak punya damai, pasti hanya melahirkan permasalahan dan pertikaian. Tak hanya dalam lingkar hidup masyarakat, bahkan keluarga dan keluarga inti. Itu sangat menyedihkan. Karena itu marilah kita belajar hidup damai supaya tak menjadi sengsara. Karena tanpa damai, hidup pasti sengsara. Jangan mau berlama-lama ada di sana. Segera keluar, temukan damai itu. Bersama saya, Bikman Sirait.